Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah melindungi kita, merahmati kita, sehingga kita dapat melaksanakan tugas mencari ridha mardhatillahi subhanahu wa ta'ala. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah, melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, kita mengudara kembali dalam acara penyejuk hati, yaitu akan disampaikan ayat demi ayat. Mudah-mudahan Allah memberikan kesejukan itu dalam diri kita. Baiklah para pendengar yang berbahagia, hari ini kita memasuki ayat ke-56 dari surah Al-Hijr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Artinya, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya atau dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Nabi Ibrahim alaihissalam menegaskan bahwa dia tidak putus asa akan rahmat Allah, akan tetapi dia hanya takjub akan mutlaknya kekuasaan pemberi wahyu tentang keesaan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Berhubungan dengan pertemuan kita yang lalu pada ayat 55 itu menegaskan tentang kekuasaan Allah, maka janganlah engkau sekali-kali menjadi orang yang berputus asa. Sebab pada kajian ayat yang sekarang kita katakan ini, orang yang berputus asa dari rahmat Allah, Allah golongkan kepada orang-orang yang sesat. Na'udzubillah min dzalik. Artinya, hal ini sudah Allah tekankan betul-betul dan Allah tegaskan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira maukah para pendengar yang berbahagia menjadi orang yang sesat? Tentu hati manapun akan menolak menjadi orang-orang yang sesat. Kalau sudah begitu, maka kita janganlah berputus asa. Kan kira-kira begitu jawabannya. Janganlah kita berputus asa. Janganlah kita putus harapan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah mengatakan itu? Tentunya ada rahasianya. Apa itu rahasianya? Tentunya rahmat Allah itu sangat luas. Bagaimana Ustaz bunyi dari tentang rahmat Allah berbunyi itu, wasi'at wasi'a kulli syai'in, wasi'at rahmati kulli syai'. Allah sudah menegaskan bahwanya wasi'at itu artinya luas. Rahmat Allah itu sangat luas dalam segala sesuatu. Kulli syai'un itu artinya yang sekecil apapun Allah akan berikan, datangkan rahmat. Makanya jangan sekali-kali kita menjadi orang-orang yang ragu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita perhatikan bahwa tidak ada istilahnya orang yang berputus asa di dalam Islam ini. Karena apa? Karena Allah sudah banyak memberikan rahmatnya. Rahmat kesehatan, Allah berikan kesehatan adalah merupakan rahmat Allah. Allah memberikan petunjuk supaya kita dapat melaksanakan ibadah kita yang 5 waktu, itu adalah merupakan rahmat Allah. Dan itu harus kita ketahui. Allah memberikan langkah ringan kita, kesehatan pada diri kita sehingga kita mampu berpikir. Bahkan seorang nabi yang bernama Nabi Ayub yang dilanda terus musibah sampai badannya tak tergerak, Nabi Ayub pun selalu berdoa, ya Allah janganlah engkau cabut nikmat dari pikiran hambamu ini dan lidah hambamu ini, karena hambamu ini ingin selalu mengingat engkau dan berzikir kepada engkau ya Allah. Begitulah doa Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ayub alaihi salam, dalam arti kata Nabi Ayub alaihi salam tidak pernah mengenal putus asa, apalagi nabi-nabi yang lainnya. Nah, tinggal kita selama satu hari itu, apakah banyak keputusasaan kita? Maka kalau banyak, kira-kira 50%, 30% aja akan menyeret kita kepada kedolun, kepada kelompok orang-orang yang sesat. Apalagi 40, makin meningkat dia frekuensinya. Ada lagi 50 terus, na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena sudah pasti Allah golongkan orang-orang tersebut adalah golongan orang-orang yang sesat, na'udzubillah min dzalik. Nah, di sini sudah ada narasumber kita, Ustadz Ardiansah. Kepada Ustadz kami persilahkan. Iya, terima kasih Ustadz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dialog kita hari ini adalah berkenaan dengan satu hal yang sangat besar, dan itu boleh jadi terjadi pada diri kita, pada keluarga kita, pada sanak famili kita. Yang saya maksud adalah sering ketika kita menghadapi suatu permasalahan besar, muncul keputusasaan di dalam diri kita. Ketika seseorang dilanda suatu penyakit yang akut misalnya, atau bahkan sudah diponis oleh dokter bahwa usianya sekian lagi, maka ada muncul keputusasaan di dalam dirinya. Atau orang-orang yang misalnya diberikan hukuman yang begitu berat pada dirinya, di penjara sekian puluh tahun atau penjara seumur hidup dan sebagainya, atau boleh jadi dia dijatuhkan dengan begitu dengkinya oleh kawan-kawannya sendiri dari suatu jabatan yang sedang ia duduki. Adanya konspirasi yang dilakukan oleh orang-orang terhadap dirinya sehingga dia merasa orang yang sangat-sangat tersingkir dan terkecilkan, sehingga muncul putus asa di dalam dirinya. Ini boleh jadi yang manapun terjadi pada diri kita, boleh jadi dahulu pernah terjadi atau sekarang sedang terjadi atau pada yang masa yang akan datang terjadi pada diri kita. Dan kita tentunya berlindung kepada Allah, semoga itu tidak pernah terjadi pada diri kita. Kalaupun katakan itu terjadi, maka Al-Quran lewat kisah Nabi Ibrahim ini mengajarkan kepada kita jangan pernah berputus asa. Kenapa? Karena putus asa itu adalah sifat dari orang-orang yang sesat. Dialah yang menyesatkan dirinya sendiri, dalam artian bahwa dengan tidak berpegang teguh kepada Allah, tidak husnuzan kepada Allah, bahkan berbalik suuzan, berburuk sangka kepada Allah, maka dengan demikian dia berarti telah menutup kebaikan-kebaikan pada dirinya, dan dia telah membebani dirinya dengan suatu beban yang lebih berat lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah bangun motivasi di dalam diri kita dengan husnuzan. Yakin kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mampu melakukan segala sesuatu. Berapa banyak yang kita lihat orang yang diponis sudah akan meninggal sekian bulan atau sekian tahun ke depan, ternyata dia dapat hidup. Karena semua itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala, karena kehendak Allah, dan karena ada spirit, semangat yang begitu kuat di dalam dirinya. Betapa banyak kita lihat kejadian-kejadian di bumi ini, di dunia ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya, seseorang mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang itu dibayangkan oleh orang lain mustahil. Nah, ini menjadi jawaban penting bagi kita ketika kita mencoba untuk memompa motivasi yang ada di dalam diri kita. Ketika kita mampu memompa itu di dalam diri kita, yakinlah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usaha kita itu. Kalaupun tidak terjadi apa yang kita inginkan, pasti ada rahasia besar yang kita tidak ketahui di balik itu, dan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kita ucapkanlah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah berusaha. Hasil finalnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berusaha, bukan untuk memikirkan hasil. Jadi ketika seorang muslim itu bekerja, dia tidak pernah memikirkan bagaimana hasilnya, bagaimana nanti akan terjadi ke depan, tetapi dia berusaha untuk mencoba melakukan sesuatu itu secara maksimal sesuai dengan daya upaya yang ada pada dirinya. Dan kemudian dia kembalikan permasalahan itu kepada Allah lewat doa. Jadi ini yang pertama, kita pompa kemampuan pada diri kita, motivasi di dalam diri kita dengan husnuzan. Yang kedua, hendaklah kita berusaha pula untuk memikirkan permasalahan yang sedang kita hadapi itu dengan berbagai upaya dan usaha kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalnya susah menghafal, kalau orang mampu menghafal sekali, dua kali, tiga kali, maka kita berusaha untuk menghafal 10 kali, 20 kali. Mungkin itulah batas yang harus kita lakukan. Begitu juga ketika orang misalnya bekerja hanya 2 jam, 3 jam dan dia sudah mencukupi untuk kehidupannya, sementara kita harus mungkin bekerja 6 jam, 7 jam sehari untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Jadi ini semua adalah sesuatu hal yang harus kita lihat kepada kondisi kita masing-masing. Jadi jangan kemudian kita mengatakan ada orang yang tenang-tenang aja hidupnya, ternyata dia bisa mendapatkan rezeki yang begitu banyak. Aku membanting tulang ya dari pagi sampai sore, ternyata aku tidak mendapatkan apa yang dia dapatkan. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan yang berkah bagi dirimu, sementara bagi orang lain itu tidak berkah misalnya karena dari yang haram, atau boleh jadi karena itu kecerdasannya, sementara kecerdasan kita, keahlian kita belum sampai kepada taraf keahliannya. Jadi semua ini jangan kemudian kita menyalahkan yang lain, tapi mencoba untuk introspeksi diri. Yang ketiga dan yang terakhir adalah ketika kita mencoba untuk membangun kehidupan kita, maka jangan pernah lupa untuk berdoa kepada Allah. Karena doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Doa, bangunlah di malam hari, bermunajatlah kepada Allah, menangislah dan mengadulah kepada Allah. Jangan pernah mengadu kepada manusia, karena kalau kita mengadu kepada manusia, dua kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama, kita kecewa karena ternyata dia tidak dapat menolong kita, atau yang kedua, dia akan memberikan beban yang lebih berat bagi diri kita dengan mengkompor-kompori atau memprovokasi diri kita yang tadinya tidak terpikir untuk melakukan itu, karena dia sudah memanas-manasi kita, kita terbebani harus melakukan yang apa yang dia katakan itu. Jadi mengadulah pertama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Ustaz Fajrul, tambahan ya dari saya. Terima kasih Ustaz Ardiansah. Ini penjelasan ini adalah bagaimana kita dijauhkan dari golongan orang-orang yang berputus asa. Kenapa? Karena tidak ada lagi istilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ampun, akan digolongkan kepada orang yang sesat dan akan dicampakkan ke dalam api neraka. Fabisa maswal kafirin atau fabisa maswal zalimin. Artinya orang-orang itu adalah telah mendolimi dirinya sendiri. Maka yang ditekankan oleh Ustadz kita tadi adalah addu'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah betul-betul senjata bagi orang-orang yang beriman. Makin banyak ia berdoa, maka makin berkuranglah keputusasaannya. Semestinya harus begitulah kita dalam berdoa. Karena apa? Karena jangan hanya gara-gara sekecil itu menghilangkan keyakinan kita kepada Allah. Karena itu sudah tidak pantas. Kenapa? Karena nikmat Allah sudah banyak Allah berikan kepada kita. Mungkin disebabkan oleh yang satu itu menjadikan kita surut, na'udzubillah menjadikan digolongkan orang-orang yang dolun. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fajrul Haq bersama saya Ustaz Ardiansah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.